Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Di antara ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab al-Islah bainan nas, satu ayat dalam surah An-Nifal, wa aslihu dzata bainikum. Ya, perbaikinlah hubungan-hubungan di antara kalian ya, dari permusuhan. Perintah untuk mengislah. Waqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahlikum. Kaum mukminin hanyalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian, di antara dua saudara kalian. Kesimpulannya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, al-muhim an al-islah kullahu khair. Islah, mendamaikan hubungan dua pihak yang berselisih, permusuhan, itu adalah semuanya baik. Fa'alika ya ahil muslim, maka wajib atas semua saudaraku yang muslim, idza ra'aita shakhsain mutanazi'ain mutabayyiqain mutaadiyain, jika kau melihat dua orang saling bertikai, saling membenci, saling bermusuhan, wajib atasmu antusliha bainahuma, untuk mengislah, mendamaikan keduanya. Litanalal khair al-katsir, agar kau meraih kebaikan yang banyak. Wabtaghi bidzalika wajhallah, dan hendak yang kau berharap dalam melakukan hal tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yahsulalaka al-khairul kathir, hingga engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kama qala ta'ala wa may yaf'al dhalika ibtigha mardhatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan itu, ini mengislah, mengharapkan wajah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan berikan kepada dia pahala yang besar. Islah dengan niat ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis, yang tadi hadis yang masyhur sudah ada dalam Arba'in Nawawiyah. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang, setiap sendi-sendi dari manusia itu wajib atasnya bersedekah. Ya sulama, kata Syekh Utsaimin, ya al-idham wal mafasil, tulang-tulang, sendi-sendi manusia. Wajib atasnya setiap hari, kulla yawmin tatslu'u bi samsu. Ya, wajib atasnya untuk bersedekah, kata beliau, kullu yawmin atau kulla yawmin. Setiap hari tatlu'u fi samsu, terbit padanya matahari. Ya'dilu bainal itsnain sadaqah, dia berlaku adil ketika mengislah. Ini sisi pendirilannya, ketika mengislah, mendamaikan, mengakurkan dua orang, maka itulah sadaqah. Di antara sedekah yang dilakukan hamba Allah adalah dengan mengislah. Nah, kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya'ni rajulan yatakhasaman ilaik, ada dua orang ya mengadukan permasalahannya, perselisihannya kepadamu. Fata'dilu bainahuma, tahkum bainahuma bil 'adl, engkau berlaku adil dengan keduanya, engkau berhukum dengan diantara kedua dengan adil. Apa itu adil? Adil yani muwafaqah syara', engkau menetapkan keputusan dalam persidangan keduanya sesuai dengan syariat, maka itu adalah adil. Ketika engkau lakukan dengan adil, maka itu adalah sedekah. Wa yu'inu ar-rajula bidabatihi. Sebelumnya terkait dengan syahid, kata Muthaymin rahimahullah, wa minal adl bin ithnain, dan diantara bentuk keadilan, diantara wujud keadilan ketika menjadi hakam diantara dua pihak berselisih adalah al adlu bainuma bisulhi, adil dengan sulh, mendamaikan dua belah pihak yang berselisih. Ini kata beliau rahimahullah, apakah dia itu hakim yang memang ditunjuk oleh penguasa qadhi? Iya. Atau mutatawwi, dia bukan hakim, dia hanya pihak yang disepuhkan, pihak yang dituakan, sehingga ketika ada perselisihan dikembalikan kepadanya, ketika dia menyelesaikan permasalahan tersebut dengan adil, maka itulah shadaqah. Dan di syarah ini beliau ingatkan lagi yang sudah saya sampaikan, yang namanya suluh, kata beliau, mesti ada tanazul. Tidak bisa dua pihak itu mau damai tapi tidak mau mengalah. Mesti ada salah satunya, ya, ngurang, turun, artinya mengalah, tanazul dari haknya. Tidak bisa masing-masing ingin penuh dapatkan haknya. Mesti ada yang mengalah. Kemudian kedua, di antara bentuk sedekah juga adalah wa yu'inur rajul fi dabatihi, dia membantu seseorang ketika naik kendaraannya, fayahmiluhu 'alaiha, ya, ketika dia tidak mungkin sendirian naik ke kendaraan, dia pun bantu untuk dia naik ke kendaraannya, au tarfa'ulahu 'alaiha mata'ah, atau membantu mengangkatkan barang-barang dia ke kendaraannya, maka itu sedekah. Qala wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik juga shadaqah. Kalimat yang baik itu ada dua. Kalimat yang baik itu, kata beliau, ada yang lidatiha, memang zatnya baik, yaitu qiraatul Quran, yaitu zikir, iya, memberikan nasihat. Ada kalimat thayyibah bi ghayatiha, karena tujuannya, yaitu seperti seorang berbincang dengan yang lain, ya, mendekatinya, mencari simpatiknya agar dia cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, cinta kepada dakwah, walaupun mungkin dengan obrolan-obrolan biasa. Obrolannya kalau zat kalam, kalau obrolannya kalimat-kalimatnya biasa, kalimat-kalimat biasa, tapi tujuannya baik. Tujuannya untuk mengenalkan dia kepada sunnah, kepada dakwah. Maka ini juga baik. Baik liqayatiha, karena tujuannya. Ada yang zatnya memang baik, ada karena tujuannya menjadi baik. Qala, kata beliau rahimah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Dan setiap langkah yang dilakukan seseorang ke masjid untuk salat juga shadaqah. Qala wa tumitul adhani tariqi shadaqah, dan menghilangkan gangguan dari jalan. Baik itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berupa batu atau berupa kaca atau berupa qasrabitih, itu apa namanya, kulit semangka, atau sesuatu yang menghalangi, entah pakaian, entah kain, entah yang lainnya, menghalangi jalan orang, disingkirkan. Itu adalah sedekah. Ini Alhamdulillah rahimah rahimahkumullah. Ya, adapun syahid dari hadis adalah yang pertama tadi, ya'dilu baina itsnain sadaqah. Di antara bentuk sadaqah adalah islah, mendamaikan dua pihak yang berselisih. Hadis ini juga menunjukkan yang namanya sadaqah itu tidak hanya dengan harta. Iya, Rasulullah menjelaskan yang namanya sadaqah tidak hanya dengan harta. Sadaqah banyak caranya. Iya, dengan islah, dengan membantu orang, dengan berangkat ke masjid, dengan menghilangkan gangguan dari jalan. Di antara faedah di sini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, juga menunjukkan Ya, keutamaan imatatul adani tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Disebutkan dalam satu hadis yang masyhur bahwasanya imatatul adani tariq termasuk daripada cabang iman. Al-iman bid'un wa sab'un wa sittun aw sittuna su'batan. Ya, di antaranya adalah fadnaha imatatul adani tariq. Abu Barzah radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an antafi'u bihi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa ngambil manfaat dengannya. Minta ilmu yang bisa dimanfaatkan, diamalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zilil adza antariqil muslimin, engkau singkirkan gangguan-gangguan dari jalannya kaum muslimin. Uwairah radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, Rasulullah SAW pernah berkata, kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi fi tariqin, ketika ada seorang berjalan di satu jalan, wajada busna syaukin, dia dapati ada satu ranting yang berduri, satu dahan pepohonan yang berduri. Fakharahu ada tarik, maka dia pun singkirkan ranting berduri tadi dari jalan. Kata Rasulullah SAW, fasyakarallah, Allah pun ya bersyukur kepadanya, kemudian faghfaralah, Allah pun ampuni dia dengan sebab perbuatan tersebut. Ini Khairullah rahimun rahimakumullah menunjukkan tidak boleh seorang muslim menganggap remeh satu amalan. Iya, bisa jadi amalan kecil dianggap kecil, ternyata itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dia nyikirkan gangguan, Allah dapatkan, Allah mengampuni dia. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.